Selalu ku coba untuk selalu bilang padamu, jangan keluar malam. Pasti banyak yang kan kau alami. Coba pikirkan lekas senyummu dan resapi setiap yang terjadi. Dan jangan pernah kau ulangi, dan jangan coba untuk hindari masalah dengan hal yang menurutmu sederhana. Tapi sebenarnya oh, itu banyak efeknya untuk hidupmu semata. Walau nanti bumi tak berputar, langit sudah tak membiru, angin sudah takkan kau rasakan. Baru batu yang sulit diarahkan. Sudah ku bilang, jangan pernah minum dan obat-obatan, karena semuanya membuatmu jadi berantakan. Jangan kau coba dari masalah dengan hal yang menurutmu sederhana. Tapi sebenarnya oh, itu banyak efeknya untuk hidupmu semata. Walau nanti bumi tak berputar, langit sudah tak membiru, angin sudah takkan kau rasakan. Baru kau akan menyadari bagaikan batu yang sulit, sulit dari masalah dengan hal yang menurutmu sederhana. Tapi sebenarnya oh, itu banyak efeknya untuk hidupmu semata. Walau nanti bumi tak berputar, langit sudah tak membiru, angin sudah takkan kau rasakan. Baru kau akan menyadari begitu keras bagaikan